عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Para hadirin, bapak dan ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah Allah masih melapangkan hati-hati kita, mempermudah langkah kaki kita, sehingga kita bisa bertemu di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah. Mudah-mudahan hadirnya kita di tempat ini sebagaimana yang telah disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yudilluhumullah fi dhillihi yauma la dhillah illa dhilluh. Ada 7 golongan yang akan diberi naungan oleh Allah ketika tidak ada naungan lagi kecuali naungannya Allah. Ketika hari kiamat manusia akan dibangkitkan dari kuburannya, digiring menuju padang mahsyar dalam keadaan telanjang, tidak beralas kaki, tidak berkhitan, semuanya digiring menuju padang mahsyar. Matahari didekatkan, langit direndahkan. Matahari didekatkan, manusia kepanasan, ketakutan, mencekam. Anak terpisah dari bapaknya, seorang terpisah dengan istrinya, semuanya ketakutan. Di saat seperti itu ada 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah, dan insya Allah kita di dalamnya. Yaitu salah satunya adalah warajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid, orang-orang yang hatinya terpaut dengan masjid. Meskipun waktunya kerja, tapi ketika ada azan, hatinya panjenengan terpaut dengan masjid. Ini ciri orang yang akan diberi naungan oleh Allah. Syarat orang itu diberi naungan Allah pada hari kiamat adalah hatinya tertawan di masjid. Setiap kali ada azan, selalu tergerak hatinya ke masjid. Kalau kita ingin menjadi manusia yang diberi naungan, rasa aman, maka ketika mendengarkan azan, segera pautkan hatimu dengan rumah Allah. Mudah-mudahan dengan kita berteduh di rumah Allah yang ada di dunia ini, mudah-mudahan ini menjadi isyarat bahwa kita nanti diberi naungan pada hari kiamat. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Dan takwa itu tempatnya di dalam hati. Rasulullah mengatakan at-taqwa hahuna. Jadi orang yang paling mulia adalah orang yang paling bertakwa. Dan takwa itu tempatnya dalam hati. Berarti orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang hatinya paling baik. Maka dari itulah dalam hadis yang sahih Rasulullah mengatakan, inna Allah la yanduru ila suwarikum wala ila amwalikum. Allah tidak melihat wajah-wajah kalian, Allah tidak melihat harta-harta kalian, walakinallaha yanduru ila qulubikum, tetapi yang Allah lihat dari diri kalian adalah hati-hati kalian, wa a'malikum, baru setelah itu amal kalian. Jadi orang yang mulia itu yang hatinya baik. Rasulullah saja pernah ditegur oleh Allah sampai Allah turunkan ayat dari langit gara-gara Rasulullah lebih mengharap keislaman orang-orang yang kaya, para pembesar, toko-toko yang ganteng-ganteng, pakaiannya mewah-mewah. Rasulullah mendakwai mereka, orang yang gembong-gembong atau pembesar kafir Quraisy yang kaya raya, bangsawan, dikejar Rasulullah, didakwai. Setelah itu datang seorang sahabat yang miskin, buta, tidak bisa lihat. Sudah buta, miskin, ya, gak bisa lihat, datang ke Nabi, minta diajari Nabi. Tapi Nabi tidak menghiraukan sahabat yang buta lagi miskin ini. Karena Nabi ingin menggapai yang lebih besar, mendakwai para pembesar, tokoh masyarakat, kaya raya, bangsawan, perlente. Rasulullah tinggalkan sahabat yang miskin, yang buta ini. Terus Rasulullah mendakwai orang-orang pembesar-pembesar Quraisy. Rasulullah ditegur oleh Allah sampai Allah turunkan ayat dari langit menegur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abasa wa tawalla anja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka. Muhammad telah bermuka masam dan berpaling ketika datang seorang laki-laki buta kepadanya. Nabi Muhammad ditegur oleh Allah. Mengapa? Karena pada waktu itu Nabi Muhammad menilai seseorang dari lahiriannya. Nabi Muhammad melihat kemewahannya, hartanya. Nabi Muhammad punya keinginan, ini kalau pembesar masuk Islam, kira-kira anak buahnya masuk Islam. Itu kalkulasinya manusia. Tapi tidak berlaku dengan kalkulasinya Allah. Karena Allah melihat hati sebelum Allah melihat harta dan kedudukan. Saya akan cerita, dan tolong sampean sabar mendengarkan cerita ini. Karena cerita ini mudah-mudahan menginspirasi kita. Di zaman sahabat Nabi ada seorang sahabat namanya Julaibib. Sahabat yang miskin dan sahabat yang tidak tampan. Kalau kasarnya jelek lah. Julaibib miskin, tidak tampan, tak punya harta, rupa pun ala kadarnya. Sahabat ini namanya Julaibib. Kalau beliau ini tidak hadir di pertemuan, tidak ada orang menanyakannya. Kalau dia terlambat dalam sebuah pertemuan, tidak ada orang mencarinya. Artinya orang ini tidak ada yang apa? Kata orang Jawa ini orang yang bawangan, ya. Ya adanya seperti nggak ada. Tidak ada orang mencarinya. Kalau terlambat nggak ada yang tanya. Kalau nggak hadir nggak ada yang ingin tahu kenapa dia nggak hadir. Pokoknya terpinggirkanlah gitulah bahasa kitanya, termarginalkan. Tapi suatu ketika Rasulullah bertanya ke sahabat, Aina Julaibib? Mana Julaibib? Kok aku gak ketemu? Kaget para sahabat. Ya Rasulullah, Anda mencari Julaibib. Wong kita saja gak kepikiran Julaibib. Anda mencari Julaibib. Maka Rasulullah suatu saat mendatangi Julaibib ini, ibaratnya kalau di masyarakat gak ada orang gobris gitu loh. Wis elek, miskin, gak ada apa-apa. Gitu loh. Orang ini lihat aja gak seneng gitu. Saking, bisa dikatakan saking melaratnya. Tapi Rasulullah cinta sama Julaibib ini. Rasulullah bertanya, mana Julaibib, kok gak ada? Loh, Rasulullah, Anda mencari Julaibib. Suatu ketika Rasulullah datang ke Julaibib dan Rasulullah berkata, Ya Julaibib, ala tatazawaj. Wahai Julaibib, kenapa? Jazakallah khair. Matur suwun. Wahai Julaibib, ala tatazawad, kenapa kamu kok enggak nikah? Julaibib jawab, Ya Rasulullah, laki-laki mana yang mau menikahkan putranya dengan orang seperti aku? Aku mesti enggak punya harta, dan pun aku bukan orang yang rupawan. Siapa laki-laki yang mau menjodohkan putrinya dengan orang seperti aku? Sedih Rasulullah. Karena Rasulullah cinta sama Julaibib ini. Maka Rasulullah SAW mendatangi salah satu rumah sahabat-sahabat Ansor. Sahabat Ansor itu penduduk mana? Mekah apa Madinah? Madinah. Kalau muhajirin penduduk Mekah. Maka Rasulullah bertamu ke salah satu rumahnya orang-orang Ansor, mengetuk pintu, mengucapkan salam, assalamualaikum. Dijawab waalaikumsalam. Dibuka pintunya, tahu Rasulullah yang datang, senengnya luar biasa sahabat Ansor ini. Karena enggak mungkin Rasulullah itu bertamu ke tempat yang rusak, enggak mungkin. Maka sahabat Ansor ketika ditamui Rasulullah bahagia, seneng. Kenapa seneng? Rumahnya didatangi manusia terbaik sejak zaman Adam sampai hari kiamat, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka gembira, senang. Enggak mungkin Rasulullah bertamu ke aku kecuali mungkin Rasulullah menganggap aku orang baik. Kan gitu kan? Karena enggak mungkin Rasulullah datang ke rumahnya orang yang jahat. Orang yang tempat yang rusak. Bahagia, monggo ya Rasulullah pinara, kata orang Jawa. Monggo mampir, silakan duduk. Dimuliakan Rasulullah. Senang bahagia sahabat Ansor ini. Ya Rasulullah, apa keperluan Anda? Sekiranya Anda butuh, cukup merintahkan orang datang ke kami. Kami yang datang ya Rasulullah. Saking terharunya didatangi Nabi ini. Ada keperluan apa ya Rasulullah? Maka Rasulullah berkata, aku kesini ingin melamar putrimu. Tambah seneng. Wong ditamui doa seneng, apalagi dia bahkan dilamar tambah seneng. Putri ini dinikahi Nabi, jadi ahli bait. Makanya kalau kita berdoa Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad atau sa'ala wa ala ali sayyidina Muhammad, otomatis didoakan menungso sampai hari kiamat. Kan gitu kan? Nek ana wong dadi keluarga Nabi otomatis didongakno wong Islam, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Didongakno terus sampai hari kiamat. Seneng anake dipek mantu dipek apa? Istri sama Rasulullah, seneng bahagia. Keinginanmu tidak akan tertolak ya Rasulullah. Keinginanmu akan terkabulkan. Tidak mungkin kau ditolak. Kata Rasulullah, loh bukan untuk aku. Kok senang dilihat itu? Untuk bukan untuk aku. Loh kan gisinten ya Rasulullah. Julaibib. Julaibib. Wallahi ya Rasulullah telah datang kepada putriku, bangsawan, saudagar kaya raya. Aku tolak semuanya. Demi kehormatan putriku. Terhormat bangsawan putrinya ini. Telah datang kepadaku saudagar kaya raya, saya tolak semuanya demi kehormatan putriku. Kemudian engkau datang menawarkan Julaibib, demi Allah tidak saya nikahkan putriku dengan Julaibib. Kan saking nemeni Julaibib gitu. Ki Rasulullah yang mau. Tidak akan saya nikahkan dengan Julaibib. Sedih Rasulullah pulang. Pulang Rasulullah, sedih Rasulullah. Saking senengnya Rasulullah sama siapa tadi? Julaibib. Sedih Rasulullah. Tapi masya Allah, putrinya tadi itu yang cantik, bangsawan, bagus itu tadi, mendengarkan perbincangan bapaknya sama Rasulullah. Rasulullah pulang, langsung putrinya keluar, menemui papanya, maksudnya keluar dari kamarnya, memenuhi papanya, ayahandanya. Wahai ayahku, nikahkan aku dengan Julaibib. Demi Allah, tidak mungkin Rasulullah memilihkan untukku seorang laki-laki kecuali baik untukku di duniaku dan di akhiratku. Wahai bapakku, nikahkan aku dengan Julaibib. Luar biasa. Akhirnya papanya datang ke Rasulullah. Gimana lagi wong anake setuju? Nikah. Dinikahkan akhirnya. Julaibib setuju, Rasulullah senang dan putrinya juga ridho. Maka senanglah Julaibib. Ketika ada pernikahan, mungkin itu adalah hari yang paling menyenangkan semenjak Julaibib dilahirkan oleh ibunya. Bahkan bermimpi saja tidak pernah punya mimpi istri yang cantik, jelita, kaya raya, bangsawan. Untuk mimpi aja mungkin tidak pernah seperti itu. Maka itu adalah hari yang paling bahagia. Dia masuk ke manten baru, masuk ke kamar istri tercintanya. Yang dia tidak membayangkan sebelumnya punya istri secantik itu, sekaya itu. Dia menemui wanita yang cantik. Dia masuk ke rumah yang mewah. Dia bersyukur kepada Allah, alhamdulillah. Ketika masuk rumah, masuk ke istrinya, Malam pertama belumlah sempat menyentuh sang istri, terdengarlah seruan jihad. Orang kafir menyerang. Maka terdengarlah suara jihad, Allahu Akbar. Maka ditinggalkanlah istri yang paling dicintai. Ditinggalkan kemewahan dunia. Dia bergabung dengan Rasulullah dan pasukan Islam untuk mempertahankan wilayah Islam. Berjuang membela agama Allah. Terjadi perang dahsyat. Banyak kaum muslimin yang berguguran. Perang telah usai. Kalau saya ceritakan perangnya kan panjang. Usai gitu aja. Perang telah usai. Rasulullah bertanya kepada para sahabat, siapa saja yang gugur dalam peperangan ini? Para sahabat menyebut satu persatu, fulan, fulan, fulan, fulan, disebut semuanya. Rasulullah lihat Julaibib tidak ada, tapi tidak disebut di daftar orang yang apa? Gugur. Ditanya lagi kedua kalinya, siapa lagi yang gugur? Fulan, fulan, fulan, fulan, fulan, disebut. Tidak ada satupun sahabat yang menyebut Julaibib. Rasulullah bertanya untuk keberapa kali ini? Ketiga kali. Siapa lagi yang gugur? Fulan, fulan, fulan, disebut semuanya. Tidak ada satupun manusia yang menyebut bahwa Julaibib gugur. Padahal Julaibib gak ada. Ketika Rasulullah bertanya tiga kali, tidak ada satupun sahabat yang menyebut nama Julaibib. Dan Rasulullah bertanya tiga kali. Setelah itu Rasulullah mengatakan, Amma ana aftakidu akhi Julaibib. Adapun aku, aku kehilangan Julaibib. Manusia yang kalian melupakannya. Aku kehilangan Julaibib. Barulah para sahabat sadar kalau Julaibib tidak ada. Maka dicarilah mayatnya Julaibib. Dicarilah jenazahnya Julaibib. Tidak ada yang bisa menemukan jenazahnya Julaibib. Sampai dalam riwayat saudarinya yang bisa menemukan. Karena wajahnya sudah tidak rupa manusia. Zaman dulu kan perangnya tidak pakai pistol. Pakai tombak, pakai apa? Pedang, pakai itu. Panah. Sudah enggak rupa badannya ini. Sudah penuh dengan tusukan. Diketahui dari jarinya. Mungkin cincinnya atau apanya gitu. Ketahuan akhirnya. Dan Julaibib wafat, gugur. Sedangkan dikelilingnya ada 8 atau 7 manusia kafir gugur. Artinya tidaklah Julaibib mati kecuali setelah membunuh berapa? 8 atau 7 pasukan musuh. Gugur Julaibib. Ketika Rasulullah melihat Julaibib, Rasulullah nangis sesenggukan. Nangis Rasulullah. Nangis. Rasulullah melihat jenazahnya Julaibib, Rasulullah nangis. Setelah itu Rasulullah lihat ke atas, Rasulullah tersenyum. Ditanya oleh sahabat, kenapa Anda melihat jenazahnya Julaibib tersenyum? Melihat jenazahnya Julaibib, Anda menangis ya Rasulullah. Terus Anda melihat ke atas, Anda tersenyum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aku sedih, aku menangis melihat jenazahnya Julaibib. Karena aku berpisah dengan orang yang aku cinta yang kalian melupakannya. Dan aku melihat ke langit, aku tersenyum karena bidadari telah menunggu datangnya Julaibib. Tapi ini jihad yang syar'i, bukan yang jihad-jihadan gitu. Jihad yang benar-benar jihad, dikawal Nabi, bukan jihad yang asal-asalan. Ya, mengebom kaum muslimin, ya enggak boleh. Orang sama Islam dibom, enggak boleh. Ya, tapi ini jihad syar'i, makanya jangan disalahpahami. Ini jihad yang syar'i. Apa faedah dari kisah yang saya sebutkan tadi? Faedahnya adalah jangan melihat manusia dari fisiknya. Bisa jadi manusia itu tidak dikenal di muka bumi, tapi dia ramai diperbincangkan oleh malaikat yang ada di atas langit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rubba asy'asa akhbar madfu'in bil abwab." Ada seorang hamba Allah itu pakaiannya kucel, rambutnya berdebu. Kalau ada di pintu ingin bertamu, maka pintu langsung ditutup, enggak ada orang mau sama dia. Ada di antara hamba Allah itu yang pakaiannya lusuh, ya. Kemudian rambutnya kusut. Kalau bertamu ke rumah orang, pintu langsung ditutup, enggak ada orang mau menerimanya. Walakin tetapi lau aksama alallahi la abarro, kalau dia berdoa kepada Allah, Allah langsung tunaikan doanya. Ada satu kisah lagi, tidak panjang, gak apa-apa saya cerita lagi. Yang ada keperluan monggo, gak apa-apa. Satu lagi tidak panjang, bahwa inti dari materi kita adalah jangan melihat manusia dari raganya. Dahulu di kota Madinah ada ulama terkenal ulama besar namanya Al-Imam Ibnul Munkadir. Terkenal ulama ini, kecuali yang gak kenal ya. Imam siapa tadi namanya? Ibnul Munkadir. Imam Ibnul Munkadir ini ulama kota Madinah. Pada waktu itu Madinah gersang, tidak turun hujan, hewan banyak, hewan ternak banyak yang mati, tumbuhan-tumbuhan banyak yang kekeringan. Kemudian orang-orang Madinah sholat istisqa. Ngerti sholat istisqa ya? Sholat apa? Sholat minta hujan, tapi enggak turun hujan. Akhirnya sedih ulama ini namanya Al-Imam Ibnul Munkadir. Kisah yang pertama tadi Julaibib ada dalam kitab Sahih Muslim, hadis yang panjang. Nah, sekarang kisah yang kedua. Kemudian karena sudah sholat istisqa tidak turun hujan, akhirnya sebagai ulama merasa terpanggil. Namanya Al-Imam Ibnul Munkadir. Maka dia berazam, ya Allah, nanti malam aku akan datang ke Masjid Nabawi. Masjid Nabawi di mana? Di Madinah. Aku akan sholat di tengah malam, tidak ada manusia tahu. Aku akan mencari tempat yang paling sepi di penghujung masjid. Aku akan berdoa kepadamu, ya Allah, turunkan hujan pada malam itu. Akhirnya ketika malam datang, gelap gulita, zaman dulu gak ada listrik. Maka Al-Imam Ibnul Munkadir ini berjalan, jangan sampai ketahuan manusia. Saking menjaga ikhlasnya dia, pengen segera turun hujan. Dia bersihkan hatinya, dia niat ikhlas karena Allah. Dia jalan sepi, gak ada manusia tahu, sholat di penghujung Masjid Nabawi. Dia mencari tempat yang paling sepi. Ketika dia mau sholat, ternyata kedahuluan orang. Kedahuluan orang di tempat itu. Tempat yang diincar oleh siapa? Yang sekiranya orang gak tahu gitu loh. Kedahuluan orang. Ternyata orang ini berdoa, Allahumma ya Allah, aksam, aku bersumpah atas namamu ya Allah, turunkan hujan pada malam hari ini. Sesungguhnya penduduk kota Nabimu, kota Madinah, meminta hujan kepadamu, tapi belum kau kasih hujan ya Allah. Maka sekarang aku bersumpah atas namamu ya Allah, turunkan hujan pada malam hari ini. Dia bersumpah loh atas nama Allah. Artinya kalau gak turun hujan pada malam itu, dia harus bayar kafarat. Saking yakinnya dengan doanya, ya Allah, aku bersumpah atas namamu, turunkan hujan pada malam hari ini. Ini orang belum menurunkan tangannya, langsung hujan deras. Mendung, bunyi apa? Halilintar, hujan deras. Sampai Imam Ibnu Munkadir, siapa orang ini? Kok doanya langsung didengar oleh pemilik langit dan bumi? Terus setelah hujan terus deras, orang ini berdoa sungguh-sungguh terus memuji Allah sampai subuh. Sampai subuh. Karena sholat kan di sepertiga malam terakhir, jam 3 atau jam 2 gitu. Akhirnya setelah sholat, dia si Imam Ibnu Munkadir, saya harus tahu siapa laki-laki ini. Setelah sholat subuh dibuntuti, kehilangan jejak. Maka esoknya ingin tahu lagi siapa orang ini ya. Esok hari esoknya, besoknya lagi malamnya, sholat lagi di tempat itu. Maka Imam Ibnu Munkadir, aku harus tahu siapa laki-laki ini. Setelah sholat subuh dilihat, ketahuan masuk sebuah rumah. Masuk sebuah rumah, tapi kan gak mungkin setelah subuh bertamu ke rumah orang. Yang penting tahu rumahnya dulu. Ketika waktu duha, Al-Imam Ibnu Munkadir datang ke rumahnya orang tadi, mengetuk pintu, assalamualaikum, dibukakan pintu. Maka ketika dibukakan pintu, monggo silakan masuk wahai guru kami, ulama kami. Ketika Al-Imam Ibnu Munkadir melihat si orang yang punya rumah ini, alangkah terkejutnya Imam Ibnu Munkadir. Ternyata orang yang berdoa tadi itu adalah siapa? Imam siapa kira-kira? Ternyata bukan imam para jamaah. Ternyata yang berdoa itu adalah seorang penjahit sol sepatu yang ada di pasar, yang orang enggak ada yang kenal sama dia. Akhirnya Imam Ibnu Munkadir mengatakan, "Duh, bukankah Anda yang kemarin sholat tengah malam, kemudian Anda berdoa, bersumpah atas nama Allah, kemudian Allah turunkan hujan, bukankah Anda orangnya?" Ketika melihat ucapannya Imam Ibnu Munkadir, marah orang ini. Padahal sebelumnya kan dimuliakan, wahai guru silakan masuk. Tapi ketika Imam Ibnu Munkadir, ulama, ngomong seperti itu, marah orang ini dan mengatakan, "Da'ni wa Rabbi, tinggalkan aku dan ibadahku. Jangan kau korek-korek ibadahku. Jangan kau campuri urusanku dengan Allah. diam kamu. Setelah itu Imam Ibnu Qadir pulang. Setelah pulang dia, beliau mikir, iya ya, namanya orang ibadah kan gak pengen diketahui orang. Kenapa kok saya berusaha pengen tahu? Akhirnya Imam Ibnu Qadir balik lagi, minta maaf. Assalamualaikum, tidak dibukakan pintu. Dua kali, tidak dibukakan pintu. Tiga kali, tidak dibukakan pintu. Dan menurut Islam, kalau ada orang ngetuk rumah tiga kali salam, gak dibukakan pintu, gak boleh apa? Gak boleh ditunggu, gak boleh diteruskan. Itu adab bertamu. Kalau sudah salam tiga kali diketuk, gak boleh ditunggu terus. Artinya gak menerima tamu. Setelah itu baru tetangganya datang. Wahai guru, wahai imam kami, guru kami, ulama kami, sesungguhnya yang punya rumah ini, kemarin setelah panjenengan datang ke rumah ini, kemudian Anda pulang dari rumah ini pemiliknya ini langsung mengemasi semua barangnya. Mengemasi semua barangnya, setelah rapi beliau ini pergi tanpa meninggalkan pesan kepada kami, pindah kemana dia. Artinya apa? Artinya ikhlas itu menyebabkan doa kita dikabulkan oleh Allah. Itulah makna dari inna akromakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah, yang paling bertakwa, dan takwa tempatnya di mana? Di hati. Hati ini baik. Ya. Tapi hati baik enggak cukup. Karena dalam hadis Muslim dikatakan innallaha la yanduru ila suwarikum wala ila amwalikum walakinallaha yanduru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak melihat wajah kalian, harta kalian, kedudukan kalian, jabatan kalian, tapi Allah melihat hati kalian. Setelah itu wa a'malikum. Hatimu dilihat Allah, ikhlas apa enggak? Amalmu dilihat Allah sesuai tuntunan Nabi apa? Tidak. Jadi syaratnya ibadah diterima Allah dua. Satu, ikhlas karena Allah. Dua, amaliannya sesuai tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan menilai orang dari zahirnya. Ada manusia itu yang tidak dikenal di muka bumi, tapi terkenal di atas langit. Ada orang yang kalau ngomong di dunia tidak ada orang menghiraukan, tapi kalau dia berbisik kepada Allah di malam hari, Allah mengabulkan doanya. Maka carilah, maka jadikanlah diri kita memandang sesuatu dengan cara pandang Allah. Mencintai orang bukan karena hartanya, mencintai orang bukan karena pakaiannya, tapi karena baktinya dia kepada Islam, baktinya dia kepada orang tuanya. Jadi intinya orang soleh itu tidak harus bergelar ustaz, orang soleh itu tidak harus profesor doktor, orang soleh itu tidak harus orang yang surbannya melilit di kepala. Terus orang soleh itu yang bagaimana? Orang soleh adalah ya orang soleh. Itu orang soleh. Sholat tepat waktu, bakti sama orang tua, tidak pernah nyakiti orang, ya, tidak sombong, bakti kepada orang tuanya, menolong orang yang susah. Ini orang soleh. Meskipun dia ini penjual tempe bosok di penghujung pasar, ini orang soleh yang kita diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah berteman dengannya. Perhatikan, saya akhiri dengan hadis ini. Nanti pada hari kiamat, ketika orang soleh masuk surga, ketika penghuni surga masuk surga, kedua kakinya menginjakkan surga, saya mau tanya, tolong dijawab, yang dia minta dari Allah pertama kali apa? Sampaian nanti insya Allah akan masuk surga. Nanti kalau penghuni surga masuk surga, ketika kedua kakinya sudah menginjakkan tempat di surga, pertanyaan saya kepada panjenengan semuanya, apa yang diminta pertama kali? Penghuni surga masuk surga, yang diminta pertama kali kepada Allah apa? Ya Allah, saya minta bidadari. Apakah seperti itu? Ya Allah, apakah saya minta? Ya Allah, saya minta rumah, istana. Apakah seperti itu? Ternyata menurut hadis tidak. Menurut hadis tidak. Menurut hadis nanti ahli surga kalau masuk surga, pertama kali yang diminta dari Allah adalah, ya Allah, mana teman-temanku? Bayangkan, ya Rabbi, aina ashabi? Ya Allah, mana teman-temanku yang dulu ngaji bareng aku, yang sholat bareng aku, kok gak ada di sini ya Allah, mana mereka? Apa kata Allah? Lihatlah ke neraka dan keluarkan dari neraka siapapun yang kamu kenali di dunia dulu, teman-temanmu dulu itu. Makanya teman yang soleh itu bisa memberi syafaat. Maka bertemanlah sama orang soleh. Dan orang soleh itu yang bagaimana Ustaz? Yang saya omongkan tadi itu, tidak harus Ustaz, tidak harus orang yang punya gelar, tapi orang yang baik, orang yang berbakti kepada orang tua. Itu dongane mandi, wong sing wak anak yang berbakti sama orang tua itu dongane mandi. Bapak, ibu perhatikan, tidak ada anak yang berbakti kepada orang tua terus hidupnya disusahkan Allah, tidak ada. Saya mau cari orangnya, enggak akan ketemu. Rasulullah mengatakan, babani muajjalani uqubatuhuma fid dunya. Ada dua dosa yang disegerakan adabnya di dunia. Ada dua dosa yang adabnya enggak usah nunggu di akhirat. Di akhirat ada lagi, tapi di dunia pasti akan kena. Yang pertama, al-baghyu, kezoliman. Orang kalau zalim itu enggak nunggu di akhirat, di dunia pasti kena dia. Yang kedua, al-uquq, durhaka kepada orang tua. Syaratnya orang soleh itu, di antara syaratnya harus bakti sama orang tua. Kalau enggak berbakti, enggak mungkin dia itu orang soleh. Karena ciri khas orang soleh itu bakti sama orang tua. Sampean tahu? Kok jadi molor ini ya kajian saya. Terakhir ya sudah, terakhir sungguhan ini. Biar enggak ada lagi terakhir lagi. Di sini terakhir, perhatikan. Surga itu memiliki pintu-pintu, Pak. Surga itu ada pintu sholat. Orang kalau ahli sholat dipanggil di pintu sholat. Kan ngoten toh nggih? Orang yang ahli puasa dipanggil di pintu royan, pintu puasa dipanggil. Orang yang ahli berjuang dipanggil di pintu jihad. Orang yang ahli haji, orang yang ahli sedekah dipanggil di pintu sedekah. Banyak pintu surga. Tapi pintunya surga yang paling tengah bukan sholat, bukan zakat, bukan jihad, tapi pintunya surga yang paling tengah adalah bakti sama orang tua. Kalau sampean masih ada orang tua, berarti sampean sik ketunggon lawangi surga. Jangan sia-siakan orang tua. Kalau masih punya orang tua, berarti sampean masih punya pintunya surga. Nek wong tua sampean sudah wafat, pintu surga itu nutup. Makanya yang punya orang tua ini, ya, orang tua itu enggak boleh kita sakit hati sama orang tua, enggak boleh. Meskipun orang tua itu enggak mengenakkan hati kita, enggak boleh. Itu lawangi surga, harus dimuliakan. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Ada pertanyaan? Monggo. Enggak ada kayaknya ya. Pinter-pinter pertanyaan barang ya. Dipersilakan kalau ada yang ingin bertanya. Enggak ada. Alhamdulillah tidak ada. Semoga bermanfaat apa yang disampaikan. Kalau tidak ada pertanyaan itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, paham semua. Kemungkinan kedua, kesuwen Ustaz enggak mari-mari. Semoga bermanfaat Bapak Ibu. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Semoga Allah meridhai kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.